إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-185, Kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Yang artinya, setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian, dan hanyalah dipenuhi pahala atas amal-amal kalian itu nanti pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Maka barang siapa yang pada hari kiamat itu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ahmad wal Imam At-Tirmidzi wal Imam An-Nasa'i, demikian pula Al-Imam Ibnu Majah rahimahumullah, meriwayatkan An-Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru fa qultu ya Rasulullah akhbirni بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله تعالى عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وَتَحُجُّ الْبَيْتَ الْحَدِيثِ. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, aku dahulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar, dan di suatu pagi aku berada dekat dengan beliau, dan di saat itu kami sedang berjalan. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, beritakanlah kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, laqad sa'alta an 'azim, sungguh engkau bertanya sesuatu yang sangat besar, yang sangat berat. Wa innahu la yasirun, dan sesungguhnya sesuatu itu akan sangat mudah. Liman yassarallahu ta'ala alaih, bagi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia, yaitu untuk mengamalkannya. Apa itu? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, engkau ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan sesuatu pun dengannya. Wa tuqimus shalah, dan kau tunaikan atau kau tegakkan salat. Wa tu'tiz zakat, dan menunaikan zakat. Wa tasum ramadan, dan puasa ramadan. Wa tahajjul bait, dan engkau berhaji ke Baitullah Ka'bah. Hingga seterusnya al hadis. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, dia mengatakan, wa dhalik bi anna dukhul al-jannati wan najata minan nari amrun 'azimun jiddan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'alta an 'azim, sungguh engkau bertanya sesuatu yang sangat besar, yang sangat berat. Kata beliau, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, yang demikian itu dikarenakan masuk surga dan selamat dari neraka adalah perkara yang sangat besar sekali urusannya. Wali adli anzalallahu al-kutub, karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Wa arsala rusul, dan mengutus para rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, maka pencarian yang paling tinggi dari apa yang dicari oleh manusia dalam hidup ini adalah pencarian ini, yaitu bagaimana dia menjalani kehidupannya untuk sampai kepada jannah Allah subhanahu wa ta'ala dan selamat dari nerakanya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala baginya lah segala hidayah, di tangannya lah segala hidayah. Oleh karena itu patut bagi semua kaum muslimin untuk menyadari betapa pentingnya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya. Karena sesuatu itu akan menjadi mudah apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah di dalam melaksanakannya. Tetapi bila hidayah itu jauh dari kita, maka sesuatu pun akan, sesuatu yang ringan sekalipun akan terasa berat bagi kita untuk melaksanakannya. Perhatikanlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدِ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Maka barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala hendak memberinya hidayah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dadanya itu lapang untuk menerima dan mengamalkan Islam, dan siapa orang yang Allah subhanahu wa ta'ala hendak menyesatkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dadanya itu sempit dan berat di dalam mengamalkan amalan-amalan Islam ini, seakan-akan dia dipaksa untuk naik ke langit. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan siksaan bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil-Islam fa huwa ala nurin min rabbih fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin." Apakah orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima Islam dan dia berada di atas cahaya hidayah dari Rabb-nya, sama dengan orang-orang yang keras hatinya? Sungguh celaka orang-orang yang keras hatinya itu, yaitu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang yang yaitu berada dalam kesesatan yang nyata. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zayyana lil ladina kafaru ma kanu ya'malun." Apakah orang yang dahulu hatinya itu mati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan dan Allah berikan untuk dia cahaya yang dia berjalan dengan cahaya itu di tengah-tengah umat manusia, apakah sama orang yang seperti itu dengan orang yang berada di dalam kegelapan-kegelapan yang dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu? Nah, demikianlah dijadikan bagi orang-orang yang kafir itu memandang baik apa yang mereka perbuat dari kekufurannya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya jalan untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari surganya tiada lain adalah dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, tilka hududullah wa man yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa dhalika al-fawzul 'adzim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Itulah batasan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta melampaui batas hukumnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka kekal abadi dia di dalamnya dan baginya adab yang menghinakan. Maka tidaklah kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melainkan sebab terhinanya seorang di dunia, tersesatnya dia di dunia dan tersiksa dia di hari kiamat wal iyad billah. Qala Allah taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah patut bagi seorang mukmin yang lelaki maupun yang perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan suatu perkara, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian mencari pilihan yang lain selain keputusan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang menghakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Berhati-hatilah kita semua di dalam menjalani kesibukan dunia ini. Jangan sampai kesibukan dunia ini melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Dan sabarkanlah dirimu untuk senantiasa bersama orang-orang yang berdoa beribadah kepada Rabb-nya di pagi dan petang, mengharap, senantiasa mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kau palingkan wajahmu dari mereka hanya karena menginginkan kesenangan hidup dunia. Dan janganlah kau taati orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. yang mengikuti hawa nafsunya, yang menjadikan urusannya itu melampaui batas dan berantakan. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua agar menjadi orang yang arif dan bijaksana di dalam mengisi kehidupan dunia ini, di dalam menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita dari kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini. Qala ta'ala, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Carilah pada apa yang telah Allah berikan kepadamu dari kesenangan dunia ini, yaitu untuk negeri akhirat. Gunakanlah untuk sebaik-baik amal yang pahalanya bisa kamu rasakan nanti di akhirat. Dan jangan kau lupakan bagianmu di dunia, yaitu kebutuhan makanmu, minummu, pakaian dan seterusnya yang kau butuhkan di dunia ini. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibn Majah wal Imam Al-Hakim riwayatkan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ya ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fi at-talab, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha وإن أبطع عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. Yang artinya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaguslah cara kalian di dalam mencari rezeki. Ketahuilah sesungguhnya setiap jiwa itu tidak akan mati sampai dia memenuhi bagian rezekinya, walaupun dia lambat di dalam mencarinya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaguslah caramu di dalam mencari rezeki, yaitu ambillah apa yang halal dan tinggalkan apa yang haram. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan kepada kita semua agar senantiasa kita selalu di atas jalannya yang lurus, agar senantiasa kita selalu mendapatkan hidayah darinya dan taufiknya untuk kemudian bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan selamat dan bahagia nanti di yaumul qiyamah. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus, walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Yang artinya, andaikan Rabbmu menghendaki, niscaya semua yang di muka bumi ini akan beriman. Apakah engkau akan memaksa mereka semua untuk beriman? Tidaklah setiap jiwa itu bisa beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan siksaan itu bagi orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Ayat yang mulia ini juga mengingatkan kepada kita betapa hidayah itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang menentukan siapakah dari hamba-Nya ini yang beriman siapa pula yang tidak. Oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa menyandarkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan sekali-kali bersandar kepada kemampuan diri kita sendiri, karena sesungguhnya tidak ada daya dan upaya yang bisa kita lakukan dalam urusan hidup kita sedikit pun tanpa adanya bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara yang ringan sekalipun, apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada kita petunjuk dan hidayahnya, tidak akan mampu kita melakukannya. Tetapi perkara yang berat sekalipun, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hidayah untuk kita di dalam melaksanakannya, maka yang demikian itu akan mudah bagi kita. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu banyak di sana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada kita contoh bagaimana beliau senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon hidayahnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi du'aihi." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di dalam doanya, "Allahumma inni as'alukal huda wattaqa wal'afaf wal'ghina." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kehormatan diri, dan kecukupan hidup. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka orang yang beriman adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa menyandarkan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, dan kemudian berlindung kepadanya, berdoa kepadanya, riba dengan takdirnya, dan mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan di dalam dia menjalankan kehidupan ini. Karena dengan itu sajalah akan baik segala urusan. Dan apabila seseorang itu menjauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, menjauh dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, itulah kehancuran hidupnya. Karena syaitan akan mudah menguasai orang yang jauh dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, "Wa man ya'shu 'an dhikri rahmani yuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami jadikan syaitan yang mendekatinya, sehingga selalu mendekatinya dan selalu mendampinginya kemanapun dia berada. Ingatlah bahwasanya syaitan adalah musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduw fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itulah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia itu musuh kalian, karena dia hanyalah mengajak orang-orang yang mengikutinya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir wal iyadu billah. Oleh karena itu di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya, senantiasa memberikan kepada kita taufik dan petunjuknya, agar selalu kita berada di atas cahaya ilmu darinya, dan senantiasa menyukai dan menyenangi keimanan dan amal-amal yang saleh, serta membenci kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimish shalah.